إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia dan insyaallah seperti biasanya kita akan manfaatkan pertemuan ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Jinayatut Tamayyu' ala al-manhaji as-salafi oleh Fadilatul Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Memasuki pertanyaan yang kedua, halaman 18. Qala as-su'alu as-sani yahuthu ba'duhum الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب. Sebagian para mumayyi'in mereka mendorong para pemuda untuk konsentrasi menuntut ilmu dan tidak perlu mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam kelompok-kelompok dakwah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, bi anna syababa idza talaba al-ilma sayarifu al-manahij al-mukhalafata. Para pemuda, kalau mereka konsentrasi menuntut ilmu, maka dengan sendirinya akan mengetahui manhaj-manhaj yang menyimpang. Ini syubhat. Ya. Ini syubhatnya Umayyun. Syubhatnya sangat halus dan sangat berbahaya. Yang ditonjolkan adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan memang menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Tetapi dengan kata-kata thalabul ilmi, mereka menggiring para pemuda, menggiring kaum muslimin untuk tidak perlu menghiraukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kelompok-kelompok dakwah yang ada. Mereka mengatakan kalau seandainya para pemuda kaum muslimin konsentrasi menuntut ilmu, insya Allah dengan sendirinya akan mengetahui manhaj-manhaj yang menyimpang. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, seperti nanti yang akan dijelaskan oleh Syekh Ubaid, persoalannya tidak semudah itu. Persoalannya tidak semudah itu. Berapa banyak orang yang Masya Allah pengetahuannya terhadap bidang-bidang ilmu luar biasa. Akan tetapi karena tidak mengetahui manhaj yang menyimpang, akhirnya berjalan bersama dengan Hizbiyun, ya, bekerja sama dengan Hizbiyun, dengan Mubtadi'un dalam dakwah dan dalam hal-hal lainnya yang sifatnya keagamaan. Oleh karena itu maka ditanyakan di sini, fahal hadza kafin li ma'rifati syababi lil mukhalifina lil manhaji as-salafi, apakah ini cukup bagi para pemuda untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan lil manhaji as-salafi terhadap manhaj salaf? Al-jawab, Syekh Ubay menjawab, al-amru indi laysa alal itlaq. Persoalannya, menurutku, tidaklah mutlak begitu. Bal dhannul fikhi fid din ma'rifatu sunnati wa da'watu ilal amali biha. Akan tetapi, masuk ke dalam bagian al-fiqhu fid-din, pemahaman dalam agama, artinya masuk ke dalam bagian ilmu dalam agama, ma'rifatu sunnah wa da'watu ilal amali biha, mengenal sunnah dan mengajak orang untuk mengamalkannya. Wa kadzalika at-tahdhiru minal bid'ah wal mubtadi'ah, dan demikian pula memperingatkan umat dari kebid'ahan wal mubtadi'ah dan para pelaku bid'ah. Asy-Syaikh hafizahullah taala ingin mengingatkan kepada kita bahwa mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam kelompok-kelompok dakwah ini juga termasuk ilmu. Termasuk ilmu yang harus dipelajari. Termasuk ilmu yang harus diketahui. Ya. Karena kata-kata ilmu itu cakupannya luas. Cakupannya luas. Tidak hanya sekedar mengenal sunnah saja. Akan tetapi juga mengenal bid'ah. Itu termasuk ilmu. Termasuk ilmu. Oleh karena itu tidak boleh dikesampingkan. Jangan hanya sekedar mempelajari dasar-dasar agama untuk bisa diamalkan. Namun juga harus mengetahui apa saja yang menyebabkan seseorang menyimpang dari agama. Semua itu masuk dalam cakupan ilmu, kata Syekh. Yang tidak boleh diabaikan. Mengenal sunnah dan mengenal bid'ah. Mengajak orang untuk mengamalkan sunnah dan memperingatkan umat dari kebid'ahan dan para pelakunya. Jadi tidak boleh membatasi ilmu. Ya, tidak boleh membatasi ilmu dengan hanya mengenal perkara-perkara sunnah, mengamalkannya. Tidak boleh membatasi ilmu dengan hanya seperti itu. Qala fa innahu bina'an ala hadhihi al-maqulatil mutlaqah yansha'u ajlalun min ajyalun min ash-shababi wa min ghairihim wa laysa 'indahum furqan fil manhaj wa fil manahij. Maka kata Syekh, atas dasar pernyataan yang mutlak di atas tadi, konsentrasi untuk menuntut ilmu dan tidak perlu mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam manhaj dakwah. Ya. Atas dasar pernyataan yang mutlak di atas tadi, yansha'u ajyalun minasy syabab, maka muncullah generasi dari kalangan para pemuda dan selainnya, walaisa indahum furqan fil manhaj wa fil manahij, dalam keadaan mereka tidak tahu perbedaan. Tidak tahu perbedaan yang menyangkut manhaj. Mana manhaj yang baik, mana manhaj yang lurus, dan mana manhaj yang tidak lurus. mana-mana haji yang betul-betul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mana manhaj yang menyimpang, mana manhaj yang sesuai dengan para salaf, dan mana manhaj yang justru menyelisihi salaf. Ini akibatnya, akibat dari kata-kata yang indah dan kata-kata yang manis yang disampaikan oleh para mumayyi'un. Untuk konsentrasi saja belajar, nanti juga dengan sendirinya tahu penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kelompok-kelompok dakwah. Ya. Ternyata faktanya tidak demikian, kata Syekh Ubaid. Faktanya tidak demikian. Akibat dari tidak tahu penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kelompok-kelompok dakwah, ini bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalamnya. Nah, dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bisa simpulkan bahwa salah satu ciri manhaj tamayyu' adalah mereka sangat tidak menyukai pembicaraan tentang manhaj. Sangat tidak menyukai. Mereka beranggapan bahwa pembicaraan seputar manhaj hanya akan melahirkan fitnah. Oleh karena itu, sudah belajar, belajar saja. Cukup belajar sahih Muslim, cukup belajar sahih Al-Bukhari. Seperti yang pernah disampaikan oleh Muhammad Al-Imam. Ya. Ketika ada yang mengkritiknya, kenapa Anda tidak pernah membahas kitab-kitab manhaj? Kata Muhammad Al-Imam, walhamdulillah, kita belajar sahih Al-Bukhari, kita belajar sahih Muslim, dan di situ di dalamnya terdapat manhaj. Ya. Faktanya, justru dia sendiri terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tidak boleh tertipu dengan kata-kata manis dari para mumayyi'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mundu ba'athahu Allah hatta tawaffahu wa huwa yuqarriru at-tauhid wa yad'u ilaihi ويحض عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعة. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak Allah Subhanahu wa taala utus sampai beliau wafat, beliau senantiasa menanamkan tauhid dan mengajak umat kepadanya, mendorong umat kepada tauhid, sebagaimana beliau juga menanamkan seluruh kewajiban-kewajiban agama yang sifatnya amaliyah, seperti sholat, zakat, shaum, haji, dan yang lainnya, hingga masalah-masalah muamalah yang disyariatkan. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya tentang tauhid, mendorong umatnya kepada tauhid, mengajari umatnya hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, zakat, saum, haji. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang muamalah-muamalah yang syar'i. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minasyirki wa sa'iril ma'asi wal bid'ah wal muhdatsah. Begitu pula beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan umat dari kesyirikan dan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan dan kebid'ahan-kebid'ahan serta hal-hal yang baru di dalam agama. Jadi Nabi tidak hanya sekedar mengenalkan kepada umat tentang tauhid, tentang hal-hal yang diwajibkan dari ibadah-ibadah, ya. Dan juga tidak hanya sekedar mengenalkan kepada umat muamalah-muamalah yang syar'i. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan dan perkara-perkara yang baik. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini ilmu. Kalau seandainya membatasi ilmu hanya pada masalah-masalah mengetahui tauhid, mengetahui kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, kemudian mengabaikan hal-hal lain yang akan justru merusaknya, maka ini sebuah kekeliruan. Ini sebuah kekeliruan. Kalau kita menganggap bahwa tauhid adalah ilmu yang harus dipelajari, maka kita juga harus menyatakan kalau kesyirikan adalah perkara yang juga harus kita ketahui untuk kemudian kita meninggalkannya. Ya. Syekh di sini menggambarkan bagaimana ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari umatnya agar kita paham bahwa inilah ilmu yang harus kita pelajari. Qala wa fi hadza uswatun hasanatun wa huwa al-manhajul haq. Di sini ada uswah hasanah. Ada contoh yang baik. Wa huwa al-manhajul haq, yaitu manhaj yang hak. Manhaj yang benar. Di samping kita mengetahui manhaj yang lurus, manhaj salafus saleh, maka kita juga harus mengetahui manhaj-manhaj yang menyimpang. Dan semua itu masuk dalam kategori ilmu. Ya. Kita tidak boleh melulu mengetahui, mempelajari manhaj salaf yang lurus. Kemudian mengesampingkan penyimpangan-penyimpangan dari manhaj salaf. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus seimbang. Harus berjalan secara bersamaan. Dan semua itu adalah refleksi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada yang ditetapkan dan ada yang ditiadakan. La ilaha illallah. Kita tidak boleh hanya sekedar illallah. Kemudian mengesampingkan kata la ilaha-nya. Akan tetapi harus berjalan secara bersamaan. La ilaha illallah. Ada yang ditetapkan, ada yang ditiadakan. Semua ilmu agama itu pada prinsipnya seperti itu. Dan semuanya harus dipelajari. Ya. Mengajak umat kepada tauhid, sekaligus mengingatkan umat dari kesyirikan. Mengajak umat untuk bergabung bersama-sama dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dan mengingatkan kepada umat agar menjauh dari ahlul bid'ah. Tidak hanya sebagiannya, tapi secara keseluruhan. Qala fa mimma huwa mahfuzun anhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bin naqli sahih hadith Abdurrahman ibn Abd Rabbil Ka'bah an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Kemudian Syekh mengatakan di antara perkara yang telah terriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan penukilan yang sahih yang menjelaskan akan hal ini adalah hadis Abdurrahman bin Abd Rabbil Ka'bah dari Abdullah bin Amr bin Auf radiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan hak atasnya untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan yang telah diketahuinya untuk mereka dan mengingatkan umatnya dari kejelekan yang telah diketahuinya untuk mereka. Ini penjelasan yang gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa semua para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umatnya tidak hanya sekedar mengajarkan kebaikan. Tidak hanya sekedar mengajarkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akan tetapi di samping itu para anbiya juga memberitahukan kepada umatnya perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang membahayakan agamanya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di sini tidak ada satupun nabi yang diutus sebelum aku melainkan menunjuki umatnya kepada kebaikan dan mengingatkan umatnya dari berbagai macam keburukan. Ya. Maka sungguh keliru kalau ada orang yang mengatakan saya tidak suka tahdzir. Saya tidak suka tahdzir. Saya tidak suka berbicara tentang fulan begini, fulan begitu. Fulan menyimpang. Fulan yang harif. Pernyataannya ini menyelisihi apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ya. Jadi ini sebagai hujah atas mereka. Pembicaraan tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, itu menjadi sebuah kepastian ketika kita berbicara tentang hal-hal yang baik. Berbicara tentang penyimpangan itu menjadi sebuah tuntutan ketika kita berbicara tentang keistiqomahan, ya, tentang manhaj yang lurus, tentang akidah yang sahihah. Karena akan menjadi sesuatu yang bias, ya. Akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat ketika kita berbicara tentang akidah yang lurus, kemudian kita tidak menyinggung akidah yang menyimpang. Akan menjadi sesuatu yang sia-sia ketika kita memberitahukan kepada umat manhaj yang sesungguhnya, manhaj salaf, namun kemudian kita tidak pernah memberitahukan kepada mereka manhaj-manhaj yang menyimpang. Ya. Kalau umat tidak tahu akan penyimpangan, maka sangat-sangat dimungkinkan akan jatuh ke dalam penyimpangan itu. Jadi persoalannya tidak hanya sekedar menuntut ilmu dan selesai. Mesti dipertanyakan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan kata menuntut ilmu ini? Ya. Karena pada faktanya, para mumayyi'un tidak menyukai pembicaraan tentang manhaj. Tidak menyukai pembicaraan tentang tahdzir. Tidak menyukai pembicaraan tentang fulan menyimpang, fulan hizbi. Ini pada faktanya, pada kenyataannya. Jadi harus diperjelas dulu. Menuntut ilmu yang semacam apa? Yang seperti apa? Mereka, para mumayyi'un, ingin menjauhkan umat dari pengetahuan terhadap manhaj yang lurus. Seperti yang dilakukan oleh Ali Al-Halabi, ya, ketika memisahkan antara urusan manhaj dengan urusan akidah. Ini sangat berbahaya. Ketika manhaj dipisahkan dengan urusan akidah, Ini akan melahirkan sebuah kesimpulan bahwa yang penting akidahnya salaf. Itu sudah cukup walaupun manhajnya tablighi atau ikhwani. Yang penting akidahnya salaf. Kesimpulan ini kesimpulan yang sangat berbahaya. Karena tidak mungkin orang yang akidahnya salaf kemudian manhajnya ikhwani atau tablighi. Antara manhaj dengan akidah itu sesuatu yang saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang akidahnya akidah salaf, maka dia akan berada di atas manhaj salaf. Qala wa fi hadis iftiraq al-umam wa huwa sahih salihu lil ihtijaj inda ahli sunnah qala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan wahidatun fil jannah wa 72 fil nar qila ya rasulullah man hum qala al jamaah fassaraha abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu faqala al jamaah ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdak qala nu'aym ibn hammad rahimahullah fa innaka antal jamaah hina idhin. وفي رواية ضعيفة ويصححها بعض أهل العلم لشواهدها قالوا من هي يا رسول الله قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Di dalam hadis yang berbicara tentang iftiraqul umam, perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat, wa huwa sahih, dia adalah hadis yang sahih, layak dipakai hujjah hingga ahli sunnah wal jamaah di sisi ahli sunnah, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, umatku benar-benar akan pecah menjadi 73 golongan atau kelompok. Satu di surga sedangkan yang 72 di neraka. Kemudian ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang satu yang dinyatakan di surga itu? Qala al-jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al-jamaah. Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian sahabat Abdullah ibn Mas'ud menafsirkan kata jamaah dengan faqala al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu ialah yang menyepakati kebenaran walaupun kamu sendirian. Kemudian Nu'aym bin Hammad rahimahullah berkata, fa innaka antal jama'ah hina idin. Sesungguhnya engkau ketika berada di atas kebenaran, maka ketika itu engkau disebut sebagai jama'ah. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat yang lemah, namun disahihkan oleh sebagian ahlul ilmi, karena penguat-penguatnya, qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah jama'ah yang selamat yang dinyatakan di surga? Qala hiya ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Jamaah yang ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang sesuai denganku pada hari ini dan para sahabat-sahabatku. Maksud dari Syekh menukil hadis atau riwayat-riwayat ini adalah beliau ingin memberitahukan tentang pentingnya mengetahui manhaj salaf, yaitu manhaj as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Karena manhaj mereka adalah manhaj yang dijamin keselamatannya. Siapa yang berpegang teguh kepada manhaj salaf, manhaj sahabah, maka biiznillah akan masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu tidak boleh kita meremehkan persoalan manhaj. Karena persoalan manhaj sebagaimana juga disinggung oleh Syekh Al-Fauzan Habibullahu ta'ala adalah persoalan yang menyangkut surga kita dan neraka kita. Ya. Kalau seandainya manhaj kita selamat, manhaj kita sesuai dengan manhaj Rasul dan para sahabat, maka biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan termasuk ke dalam ahlul jannah. Dan sebaliknya kalau seandainya manhaj kita manhaj yang menyimpang, tidak sesuai dengan manhajnya Rasul dan para sahabat, maka biiznillah kita akan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, jadi kalau begitu persoalan manhaj ada kaitannya dengan persoalan surga dan neraka. Ya. Jadi jangan sampai mengesampingkan persoalan manhaj, tidak mau mempelajari kitab-kitab manhaj. Mempelajari kitab-kitab manhaj itu artinya kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bentuk-bentuk penyimpangan dari manhaj yang lurus. Ya. Qala wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam at-tahdhir min ad-dajjal hatta qala qailuhum inna kunna lanadhunnuhu fi qa'ifatin nakhl ya'ni fil madinah wa hadara min al-khawarij wa amara bi qatlihim wa qitalihim wa wa'ada 'ala dhalika bil ajri. Kemudian kata Syekh, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adanya tahdzir, peringatan min ad-dajjal, dari bahayanya dajjal. Hatta qala qailuhum, sampai-sampai sebagian orang yang telah mengetahui tahdzirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dajjal ini mengatakan, sesungguhnya kita mengira, benar-benar mengira bahwa dajjal itu ada di Madinah. Ya, Qa'ifatin Nakhl. Ini menunjukkan bagaimana kerasnya peringatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai membuat semua orang yang mendengar peringatan itu betul-betul khawatir. Ya. Betul-betul menjaga dirinya. Qala wa hadhara min al-khawarij. Wa amara bi qatlihim wa qitalihim wa wa'ada 'ala dhalika bil ajr wa huwa la ya'idu illa 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memberikan peringatan yang keras dari kelompok Khawarij. Wa amara bi qatlihim, bahkan memerintahkan untuk membunuh mereka. Wa qitalihim, dan memerangi mereka. Wa wa'ada 'ala dzalika bil ajr. Bahkan tidak hanya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan adanya pahala bagi siapa yang melakukan hal tersebut. Dan janji ini tidak lahir kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang telah memberikan janji untuk memberikan pahala kepada siapa saja yang membunuh dan memerangi kaum Khawarij. Di sini Syekh akan menyebutkan contoh-contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari berbagai macam penyimpangan. Dan ini ilmu. Sekali lagi, ini ilmu yang harus diketahui, yang harus dipelajari. Qala wa hadara sallallahu alaihi wasallam min al-qadariyah wa sammahum majusi hadhihi al-ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan, mentahdir kelompok qadariyah, orang-orang yang menolak takdir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka majusi umat ini. Majusinya umat ini. Ini tahdir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah mempelajari akan hal ini, maka kita tidak akan pernah peduli dengan yang namanya kelompok Qadariyah. Atau bahkan tidak menutup kemungkinan kita justru akan masuk ke dalam kelompok Qadariyah. Karena kita tidak tahu manhaj mereka. Tapi kalau kita tahu manhaj mereka, prinsip-prinsip mereka, maka kita akan menjauhinya. Ya. Kita akan menjauhinya, kita akan mewaspadainya. Demikian halnya dengan Al-Ahzab, kelompok-kelompok dakwah yang ada Kalau seandainya kita tahu penyimpangan-penyimpangannya, kelompok tabligh penyimpangannya ini, ikhwanul muslimin penyimpangannya ini, sururi penyimpangannya ini, takfiri penyimpangannya ini, dan seterusnya, ya, kalau kita tahu, niscaya kita akan menjauhinya dan akan mengingatkan umat dari bahayanya. Ya. Qala wa haddara min ar-rafidhah fa qala yakhruju qaumun lahum nabazun yuqalu lahum ar-rafidhah idza laqitumuhum faqtuluhum fa innahum musyrikun. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memberikan peringatan min ar-rafidhah, dari kelompok rafidhah Syiah. Dan memang Syiah lebih layak disebut dengan rafidhah, lebih layak disebut dengan rafidhah, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih memilih untuk menyebut mereka dengan kata-kata rafidhah, bukan Syiah lagi. Karena Syiah, kalau dilihat dari segi makna, itu baik sebenarnya. Syiah itu secara bahasa maknanya adalah pembela, penolong, pengikut. Ya, itu Syiah. Yang jadi masalah adalah orang-orang Syiah, Rafidhah ini, mereka mengatakan pembela Ali, penolong Ali, pengikut Ali, ternyata pada kenyataannya justru menyelisih sahabat Ali bin Abi Thalib. Menyelisihi sahabat Ali bin Abi Thalib. Mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, oleh karena itu, maka mereka lebih layak disebut dengan Rafidhah. Jangan disebut Syiah. Kenapa kok lebih populer kata Syiah daripada kata Rafidhah? Karena itu tadi, mereka mengeluh-ngeluhkan sebagai pengikut, pembela, dan penolong sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan masyarakat pada umumnya kadang lebih tahu kata Syiah dibandingkan dengan kata Rafidhah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan bahayanya Rafidhah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju qaumun lahum nabazun, akan keluar suatu kaum yang mereka itu mempunyai julukan. Yuqalu lahumur Rafidhah, mereka disebut dengan Rafidhah. Laisa lahum sa'yun illa fi hadmil Islam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka Rafidhah itu tidak memiliki usaha apapun selain dari menghancurkan Islam. Dan mereka menghancurkan Islam dari dalam, bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena itu kaum Rafidhah dikenal sebagai kaum penyusup. Karena Abdullah bin Sabah sendiri menyusup ke dalam tubuh umat Islam. Berpura-pura masuk Islam untuk tujuan menghancurkan Islam. Jadi Rafidhah, mereka disebut sebagai kaum penyusup. Qala idza laqitumuhum faqtuluhum fa innahum musyrikun. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berjumpa dengan mereka, maka perangilah mereka. Fa innahum musyrikun, karena sesungguhnya mereka itu musyrik. Mereka musyrik. Apa salah satu bentuk atau tanda kemusyrikan yang ada pada kaum Rafidhah? Banyak. Salah satunya adalah tawaf bil kubur. Melakukan tawaf di kuburan. Itu kebiasaan Rafidhah. Ya. Yang mungkin tidak banyak diketahui oleh umat, oleh kaum muslimin. Ya. Tawaf di kuburan, menyembah kuburan. Itu perbuatan mereka. Kaum Syiah. Tabarruk bisalihin. Ngalap berkah kepada orang-orang soleh. Itu asalnya dari kaum Syiah. Ya. Yang nas'alullah salamah, sekarang ini kebiasaan tersebut dilakukan oleh kaum muslimin. Yang mereka mengatakan kami bukan Syiah. Ya. Orang-orang yang sekarang senangnya ngalap berkah itu kalau disebut Syiah enggak mau. Marah. Padahal apa yang dilakukannya itu sesungguhnya kebiasaan kaum Rafidhah Syiah. Ya. Haul. Ya. Haul ini kebiasaan Syiah. Rafidhah. Asalnya dari mereka. Dilakukan oleh segelintir kaum muslimin. Sekarang ini. Yang kalau mereka dikatakan sebagai Rafidhah Syiah, mereka marah. Ini akibat dari minimnya pengetahuan kaum muslimin tentang hakikat Rafidhah. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ajma'a al-muslimuna 'ala wujubi qitalil khawarij war rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, dan kaum muslimin telah sepakat akan wajibnya memerangi Khawarij dan Rafidhah dan semisalnya idza faraqu jama'atal muslimin, apabila mereka memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin, apabila mereka melakukan pemberontakan, ya, maka wajib membunuh mereka, Khawarij dan Rafidhah. Qultu, kata Syekh Ubaid, wa nahnu ala hadzal qaid, kita berpijak di atas ketentuan ini, yaitu membunuh Khawarij dan Rafidhah apabila mereka faraqu jama'atal muslimin, memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin, melakukan pemberontakan. Ya. Maka sungguh sangat aneh kalau ada orang-orang yang tetap diam seribu bahasa ketika orang-orang Rafidhah melakukan pemberontakan. Seperti yang terjadi di negeri Yaman. Dalam keadaan para ulama, min awal, dari sejak pertama kejadian sudah menyerukan untuk berjihad. Berperang. Membunuh, memerangi mereka kaum Rafidhah. Ini ya, Mughaffal. Ya, Abdurrahman Al-Adani malah menghimbau untuk tidak ikut-ikutan dalam perang tersebut. Padahal yang diperangi siapa? Yang menjadi musuhnya siapa? Sudah jelas, Rafidhah. Dalam keadaan mereka melakukan pemberontakan. Ini malah menghimbau untuk tidak perlu ikut-ikutan. Ini peperangan karena dunia, karena jabatan, dan seterusnya. Nasallallahu salam. Para masyayikh, bukan satu syekh saja, masyayikh kibar, termasuk Syekh Wasiullah, memuji Syekh Rabi, memberikan sanjungan kepada Syekh Rabi. Beliau mengatakan bahwa Syekh Rabi adalah orang yang paling pertama menyerukan jihad melawan Syiah Rafidhah Houthi di Yaman. Itu dipuji oleh Syekh Wasiullah Abbas. Yang sekarang Syekh Wasiullah Abbas ini dilulukan, ya, dilulukan oleh mereka, para penggembos, muhadzirin, mumayyi'in. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, juga termasuk yang mendukung jihad yang berlangsung di negeri Yaman melawan kaum Rafidhah. Naam. Qala qultu wa nahnu ala hadzal khayr, kita berpijak di atas ketentuan ini, kata Syekh. Wa in kana ar-rawafid murtaddin, walaupun memang sebenarnya orang-orang Rafidhah itu dikatakan murtad. Ya. Hifdzan li dhimmati imamina fihim, dalam rangka menjaga ya, perlindungan pemerintah kita kepada mereka. Nah, jadi kita diwajibkan untuk memerangi, membunuh kaum Rafidhah ketika mereka melakukan pemberontakan. Ya. Adapun kalau mereka kaum Rafidhah hidup di bawah seorang penguasa bersama dengan kaum muslimin lainnya, maka peperangan yang kita lancarkan dari sisi lain, ya, peperangan berupa hujah. Tapi kalau seandainya mereka melakukan pemberontakan, maka wajib untuk membunuh, memerangi mereka. Karena dalam hal ini selain mereka murtad, mereka menjadi pihak yang bughah, keluar dari jamaah kaum muslimin. Nah, orang-orang Houthi, Rafidhah yang tinggal di Yaman itu sudah ada, sudah lama. Sejak zaman Syekh Muqbil, bahkan mungkin sebelumnya, itu mereka sudah eksis. Sudah ada. Nah, dan mereka tidak melakukan apapun pada saat itu, terutama di zaman Syekh Muqbil. Mereka betul-betul terhina. Ya. Nyaris tidak ada dakwah yang betul-betul tumbuh subur ketika itu selain dari dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salaf yang terus digencarkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Tetapi qadarallahu wa masyafa'al, beliau meninggal dunia, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Sampai pada puncaknya orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidhah, Houthi melakukan pemberontakan. Ketika sudah jelas-jelas mereka melakukan pemberontakan, maka dikumandangkanlah jihad, berperang melawan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan mereka semuanya. Qala hadara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min hadhihi al-firaq wa lam tahduth fi ahdihi wa lam yaraha sallallahu alaihi wa sallam. وحذر من معاصٍ لم يرى أهلها فقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذنب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau mentahdir, beliau memberikan peringatan dari kelompok-kelompok yang menyimpang, walam tahdus fi ahdihi, dalam keadaan kelompok-kelompok menyimpang itu tidak muncul di zamannya, di masanya. Lam yaraha sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melihatnya atau tidak melihatnya, tapi beliau memberikan peringatan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap memberikan peringatan. Jadi tahdir, tahdir yang ditujukan kepada seseorang yang memang melakukan penyimpangan adalah hal yang wajib. Adalah hal yang wajib. Meskipun orang yang mentahdir itu belum ketemu dengan yang ditahdirnya. Belum melihat orang yang ditahdirnya. Seperti tahdiran para ulama, ya, atau tahdiran kita terhadap Sayyid Qutb Hasan al-Banna. Mana ada di antara kita yang pernah berjumpa dengan Hasan al-Banna, Sayyid Qutb? Tidak pernah kan? Tetapi tahdir terhadap Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, itu harus dilakukan demi membentengi umat dari penyimpangannya. Jadi bukan merupakan syarat ketika kita akan mentahdir seseorang, kita harus bertemu dulu atau melihat dulu, ya, atau mendengarkan perkataannya secara langsung, bukan merupakan syarat. Sebatas kita menemukan tulisannya saja atau mendengarkan kasetnya sebatas itu sudah cukup. Kalau seandainya di dalamnya terdapat penyimpangan, sudah cukup bagi kita untuk mentahdirnya, ya, untuk mengingatkan umat darinya. Nah, jadi sekali lagi bukan merupakan syarat ya harus bertemu, harus melihat, atau bahkan harus sezaman, bukan merupakan syarat. Karena Nabi SAW memberikan peringatan, mentahdir dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam keadaan kelompok-kelompok tersebut tidak terjadi di masanya. Atau bahkan tidak ada. Bahkan Nabi SAW tidak melihatnya. Ya. Kelompok Jahmiyah, ya, kelompok Qadariyah, dan kelompok-kelompok lainnya yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak muncul, tidak nampak, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan darinya. Wahdah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan peringatan, mentahdir kemaksiatan-kemaksiatan yang beliau sendiri tidak pernah melihat pelakunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, sinfani min ahli nar, ada dua golongan dari kalangan penghuni neraka. Dua golongan yang merupakan penghuni neraka. Kata Nabi, lam arahuma, aku sendiri belum melihat keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Pertama adalah suatu kaum yang mereka punya cemeti, ka'adnabil baqar. Seperti ekor sapi. Yadribu Nabi Hanas, yang dipakai untuk memukul manusia. Wanita unkasiatun ariyatun mumilat ma'ilat. Dan para wanita yang mereka berpakaian akan tetapi telanjang, berlenggak-lenggok. Ya. Ru'usuhunna ka'aslimatil bahr. Kepala-kepala mereka seperti punduk unta al-ma'ilah, yang miring. Dua golongan ini ditahdir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memiliki cemeti, ya, seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukuli manusia. Golongan yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Para wanita yang berpakaian tetapi telanjang itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi belum pernah melihatnya. Terjadi di zaman kita, ya kan? Berapa banyak wanita yang berpakaian tetapi telanjang? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum itu terjadi sudah memberikan peringatan, mentahdir, ya, mengingatkan kita dalam keadaan tidak dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah melihatnya. Kita yang mengalaminya, kita yang melihatnya, ya, kita yang merasakannya. Banyak para wanita yang mengumbar aurat dengan bebas. Dari mulai wanita-wanita yang memakai pakaian tipis hingga wanita yang telanjang, ya kan? Ini sudah ditahdir jauh-jauh hari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau tidak melihatnya. Nah, ini sebagai penguat, ya, bahwa memberikan tahdir, memberikan peringatan terhadap seseorang atau terhadap suatu kaum, terhadap suatu kelompok, terhadap suatu hizb, itu tidak harus kita pernah melihatnya. Sebatas kita tahu penyimpangannya, itu sudah cukup. Ya. Itu sudah cukup. Nah, ini manhaj salaf. Ya. Yang aneh, ya, adalah apa yang menimpa Muhammad Al-Imam. Ya. Ia meyakini tidak mengkafirkan pemimpin Houthi, ya, dengan alasan saya tidak pernah duduk bersamanya, saya tidak pernah bertemu dengannya hingga saya menegakkan hujah kepadanya. Ini sangat aneh, ya. Dan apa yang dinyatakannya ini bertolak belakang dengan kenyataan yang dialaminya sendiri karena dia dalam beberapa buku tulisannya mentahdir Khomeini dalam keadaan dia juga belum pernah bertemu dengan Khomeini. Nah, kok Khomeini bisa ditahdir bahwa dia kafir, ya, menyimpang, rafidah. Sementara ini Abdul Malik Al-Houthi tidak dikafirkannya dengan alasan belum bertemu, ya, belum pernah bermajlis dengannya, belum menegakkan hujah kepadanya. Ini satu kontradiktif yang sangat jelas dalam diri Muhammad Al-Imam. Ya. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang berakal itu tidak akan lagi memberikan alasan kepada Muhammad Al-Imam, ya, atas keputusannya melakukan perjanjian damai hidup bersama dengan orang-orang Rafidah, Houthiin. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihah. Bal al-muallimu yu'allimu tilmidahu as-sunnata wa yu'allimuhu at-tauhida wa sa'ira fara'idid din al-amaliyah wal ahkami asy-syar'iyyah fil ibadati wal mu'amalati kama yuhadziruhu min al-ma'asi kulliha wa a'dhamuha asy-syirku wa kadzalika yuhadziru min al-bid'i wal muhdatsati. Wabihada, dengan ini semua maka akan semakin jelas, ya, semakin menguatkan bagi kalian semua bahwa pernyataan ini, pernyataan sebagian mumayyi'in tadi, adalah pernyataan yang tidak benar. Konsentrasi menuntut ilmu, konsentrasi belajar, nanti juga dengan sendirinya tahu, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam manhaj. Ini pernyataan-pernyataan yang tidak benar, kata Syekh. Bal al-mu'allimu, akan tetapi justru seorang mu'allim, seorang pengajar, yu'allimu tilmidahu as-sunnah, hendaknya mengajarkan kepada muridnya tentang sunnah, mengajarkan muridnya kepada muridnya tentang tauhid dan seluruh kewajiban-kewajiban agama yang sifatnya amaliyah dan hukum-hukum syar'i dalam ibadah dan muamalah. Kama yuhadziruhu minal ma'asi, sebagaimana, ya, seorang pengajar pun hendaknya memberikan peringatan kepada muridnya dari kemaksiatan-kemaksiatan secara menyeluruh. Wa a'dhamuha asy-syirku, dan yang paling besarnya dari kemaksiatan itu adalah kesyirikan. Wa kadzalika yuhadziru minal bid'ah wal muhdatsat, dan demikian pula hendaknya pengajar muallim itu memperingatkan muridnya minal bid'ah wal muhdatsat, dari kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru diada-adakan dalam agama. Inilah din yang kamil, din yang menyeluruh, yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, ya. Qala lakin qad yurja al-alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yahfadhahu ba'd al-mutun wa yuqarriru lahu ba'd al-masail lakin hasba al-maslahah حسب ما يقتضيه الأمر والصاحة اليوم تعجو بالبدع والمحدثات والشطط وبالهوى ويدخل أهل الانحراف كل بيت. Akan tetapi, kata Syekh, قد يرجع العالم, kadang mungkin seorang alim berharap kepada muridnya, ya, idza kana mubtadi'an, kepada muridnya, apabila muridnya itu sebagai murid yang masih pemula dan ingin agar muridnya itu menghafal sebagian mutun sebagian matan-matan bidang ilmu, wa yuqarrilu lahu ba'dal masail, dan ingin agar semua itu na'am bisa menempel. Jadi sebagian-sebagian masalah terkait dengan ilmu-ilmu agama itu bisa menetap pada dirinya, maka itu hal yang dibolehkan. Ya. Jadi terkadang seorang alim memang berharap agar muridnya ini menguasai, ya, menguasai bidang-bidang ilmu, menghafal matan-matan. Lakin hasbal maslahah, akan tetapi itu sesuai dengan maslahat yang ada. Hasba ma yaqtadihil amr, disesuaikan dengan tuntutannya. Kalau memang ada seorang penuntut ilmu yang masih pemula, maka harus ditekankan kepadanya untuk menghafal sebagian matan-matan ilmu agama, dan mengenal, mengetahui sebagian masalah-masalah dalam persoalan-persoalan agama. Wasahatu al-yawm ta'uju bil bid'ah. Namun perlu diketahui bahwa lingkungan yang ada pada hari ini, kata Syekh, ta'ajju bil bida'i wal muhdatsat, penuh dengan kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru. Wasyafati, dan penyimpangan-penyimpangan. Wabil hawa yadkhulu ahlul inhirat kulla baitin. Dengan mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang menyimpang ini bisa jadi masuk atau memasuki kulla baitin, setiap rumah. Karena itu tetap waspada. Ya, tetap waspada. Meskipun memang kita mengarahkan kepada para penuntut ilmu pemula untuk mulai menghafal, mulai menguasai sebagian bidang-bidang ilmu, namun kita juga harus tetap mengingatkannya dari bahaya penyimpangan, bahaya kebid'ahan, bahaya hawa nafsu. Karena lingkungan yang terjadi saat ini adalah lingkungan yang dipenuhi dengan berbagai macam kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru. Qala fayajibu 'ala an-nasihin lil-ummah an yubayyinu lin-nas al-haqqa bidalilihi wa yaquduhum alayhi wa an yubayyinu al-bid'a wal-muhdatsati wa yuhadziruhum minha. Maka wajib bagi para penasehat umat untuk mengingatkan atau menjelaskan kepada manusia perkara yang hak dengan dalilnya, dan mendorong mereka kepadanya, dan menjelaskan kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru, serta mengingatkan mereka darinya. Ini yang wajib dilakukan. Ini yang wajib dilakukan. Menjelaskan al-haq dan menjelaskan pula tentang berbagai macam kebatilan, termasuk kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru. Nah, qala fa inna as-sahata al-yawm maqrafatun natnatun afnatun illa man rahimallah. Lakin fiha walillahil hamd min ahli al-haq al-kathirun wa ahli al-haq la yazalu lahum haybatan wa lahum sawlah wa lahum jawlah wa lahum satwatuhum wa quwwatuhum, walakin ma'a hadha ta'ajju sahah binatnin minal aqwali wal af'ali. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya as-sahata al-yawm, kondisi lingkungan pada hari ini, maqrafatun natnatun afnatun, penuh dengan keburukan, kebusukan, illa man rahimallah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun walau bagaimanapun, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahlul haq masih tetap banyak. Dan ahlul haq masih tetap mereka memiliki wibawa. Walahum saulah, memiliki kekuatan. Walahum jaulah, memiliki kemauan. Walahum satwatuhum, mereka memiliki sikap yang keras. Wa quwwatuhum, dan kekuatan. Ini yang patut untuk disyukuri. Meskipun keadaan atau kondisi pada hari ini dipenuhi dengan berbagai macam keburukan, namun Allah Subhanahu wa taala tetap mengadakan ahlul haq yang jumlahnya boleh dibilang cukup banyak. Yang mereka masih memiliki kekuatan wibawa di hadapan ahlul batil. Walakin ma hadza ta'ujju sahah binatmin minal aqwali wal af'al. Dan memang bersamaan dengan ini ta'ajju as-sahatu binatmin minal aqwali wal af'al. Kondisi dipenuhi dengan berbagai macam kebusukan minal aqwali wal af'al, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan di tengah-tengah kita ahlul haq, para ulama kibar, maka hendaknya kita memanfaatkan keberadaan mereka. Hendaknya kita mengikuti arahan dan bimbingan mereka. Ya. Kita tidak boleh jalan sendiri. Kita tidak boleh jalan sendiri. Kita harus selalu mengikuti arahan dan bimbingan mereka, para ulama kibar. Karena kondisi lingkungan yang ada pada hari ini adalah kondisi dan lingkungan yang benar-benar dipenuhi dengan berbagai macam kejelekan, kebusukan, penyimpangan. Kita harus menyelamatkan diri kita masing-masing. Jangan sampai jalan di tempat. Ya. Tapi harus mengikuti bimbingan para ulama. Ya. Dan jangan sampai punya pemikiran bahwa pembicaraan tentang kejelekan, keburukan, penyimpangan adalah pembicaraan tentang fitnah. Jangan. Ya. Karena fitnah sudah terjadi. Yang ada adalah kewajiban kita bagaimana bisa selamat daripada fitnah tersebut. Fitnah itu macam-macam. Harta fitnah, wanita fitnah, jabatan fitnah. Sampai sekarang ini akidah dan manhaj pun terjadi fitnah di dalamnya. Karena itu kita wajib menyelamatkan diri kita masing-masing. Supaya akidah kita selamat dari fitnah. Manhaj kita juga selamat dari fitnah. Yang terjadi saat ini bukan hanya sekedar fitnah dunia, fitnah harta, jabatan, wanita. Bukan. Akidah pun sekarang ini sudah terjadi fitnah di dalamnya. Manhaj pun demikian. Maka kita wajib untuk menyelamatkan diri-diri kita. Ya. Ikuti bimbingan dan arahan para ulama. Ya. Karena persoalan yang kita hadapi dari fitnah ini adalah persoalan yang besar. Persoalan yang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Hanya para ulama kibarlah yang punya kemampuan untuk itu. Maka salah satu dari manhaj salaf yang sering saya sampaikan adalah ar-ruju' ilal kibar indal fitan. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Anjari hafizahullah ta'ala. Kembali kepada para ulama kibar ketika terjadinya fitnah. Ini prinsip salaf. Yang saat ini mulai diabaikan. Ya. Yang saat ini mulai disepelekan dan diremehkan. Karena dahsyatnya fitnah mumayyi'in. Orang-orang yang menampakkan kelembekan dalam manhaj. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, kekokohan dan keselamatan kepada kita semuanya. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.